بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir kita mengambil bab yang ke-8 dari kitab Al-Wudu. Dan di bab tersebut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab At-Tasmiyah ala kulli hal, bab melakukan tasmiyah, mengucapkan basmalah pada setiap keadaan, baik dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan hadas. Dan termasuk disyariatkan membaca basmalah tatkala hendak berwudu. Selagi sebutkan di pertemuan yang lalu, Nabi SAW mengatakan la wudu aliman lam yadkur ismallahi alai, lam yadkur ismallahi alai. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu mengucapkan basmalah. Bahkan sebagian ulama seperti sahabat Imam Ahmad, itu hukumnya wajib membaca basmalah. Dan jumhur ulama mengatakan mustahab, intinya disyariatkan mengucapkan basmalah tatkala hendak berwudu. Dan juga secara khusus di bab yang ke-8 Al-Imam Bukhari menyebutkan disyariatkan basmalah indal wiqa, tatkala seorang suami berhubungan dengan istrinya. Dan Nabi sebutkan keutamaan orang yang menyebutkan basmalah indal wiqa, jika Allah Subhanahu wa takdirkan, dikarenakan hukum tersebut, dilahirkan anak, maka anaknya akan terjaga dari gangguan syaitan. Nabi mengatakan law anna hadakum idza ata ahla qala bismillah allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadhurra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang di antara kalian mendatangi keluarganya, tatkala hendak mendatangi keluarganya, dia mengucapkan bismillah allahumma janibna syaitan, ya Allah dengan menyebut nama Allah aku, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami, wajan bi syaitan ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami, itu putra kami. Kemudian jika Allah takdirkan lahir putra dikarenakan hubungan tersebut, lam yadurrah, syaitan tidak bisa mengganggu atau memadaratkan putra yang dilahirkan tersebut. Dan tentunya keutamaan yang sangat besar. Maka hendaklah setiap suami memperhatikan perkara tersebut, setiap orang tua memperhatikan masalah tersebut, ada ketika hendak berhubungan. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang lain juga, dari kalimat idza ata ahlahu, bahirnya kalau kita lihat secara lafzi, ata itu fi'lun madhin, menunjukkan masa yang telah lalu. Jika diartikan idza ata ahlahu, jika selesai dari mendatangi keluarganya. Akan tetapi doa ini diucapkannya sebelum berhubungan dengan keluarganya. Idza ata ahlahu diartikan idza arada an yati ahlah, jika hendak mendatangi keluarganya. Dan juga sama dengan disyariatkannya isti'adzah, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim tatkala hendak membaca Al-Qur'an. Beristi'adah sebelum baca Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran. Di surah An-Nahl Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Perhatikan kalimat قَرَأْتَ. قَرَأْتَ itu fi'lun madhin, menunjukkan masa yang telah lalu. Kalau diartikan secara harfi, jika engkau telah selesai dari membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Akan tetapi dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, Nabi dan para sahabat membaca al-isti'adzah itu sebelum membaca Al-Qur'an. Maka diartikan fa idza qara'ta al-Qur'an fa idza arada an taqra al-Qur'an. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an. Dan juga di hadis yang ketujuh hampir sama. Dari sini menunjukkan pentingnya seseorang ketika memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bagaimana salafun saleh memahami ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, hingga tidak salah memahami dalam makna ayat dan hadis tersebut. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala di bab yang ke-9, bab ma yaqulu indal khala, bab apa yang telah dikatakan tatkala seorang mau masuk ke tempat buang air, ke kamar kecil kalau kita, atau tempat buang air besar atau buang air kecil. Dan beliau sebutkan dalam bab ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala qala rahimahullahu taala haddatsana Adam Abdurrahman Adam ibn Man Adam ibn Abiyas. Masmu Abiyas Abu Iyas siapa namanya? Namanya sama dengan Abdurrahman. Adam ibn Abdurrahman. Perhatikan Abdurrahman Adam ibn Abiyas. Abu Iyas ismuhu Abdurrahman. Qala haddathana Syu'bah. Kalau Syu'bah Abdurrahman juga, Syu'bah ibn Man Abdurrahman. Ahsanta Syu'bah ibn Hajjaj. Abu siapa? Ahsanta Abu Bustam Amirun Mina fil hadith. An Abil Aziz ibn Suhaib qala sami'tu Anasan. Anas ibn Man Muhammad. Ahsanta Anas ibn Malik. سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Dari Anas radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, sama dengan contoh-contoh yang tadi disebutkan. Di sini dakhala fi'lun madhin, kalau diterjemahkan secara harfi idza dakhala al-khala, jika seseorang telah masuk al-khala, berarti membaca doanya itu ketika sudah di dalam, kalau bahir harfinya. Tapi tidak seperti itu pemahaman hadis ini. Seorang membaca al-isti'adah dan juga disebutkan basmalah juga itu sebelum masuk ke khala. Dan dia akan disebutkan riwayat yang lainnya yang dari Sa'id bin Zaid dari Abdul Aziz bin Suhaib bahwasanya Nabi Sallam membaca dikir dan doa tersebut idza arada an yadkhula. Jadi makna idza dakhala khala idza arada an yadkhula. Jika seorang hendak masuk ke khala, ke tempat buang air, ke kamar kecil. Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu minal khubthi. Al-khubthi itu jamul khabith, syaitan laki-laki. Al-khabith, syaitan laki-laki, jamunya khubth. Wal-khaba'ith itu jamul khabitha, syaitan wanita, syaitan perempuan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada engkau dari gangguan syaitan, baik syaitan laki-laki maupun syaitan wanita. Dan Seperti kita bersama, kita ketika menghadapi musuh kita yang merupakan musuh yang hakiki dan abadi, itu syaitan, terlebih syaitan al-jin, kita tidak memiliki daya kecuali dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitanu nazghun fasta'idh billah innahu was-sami'ul 'alim. Dan jika syaitan membisikkan bisikan yang buruk kepadamu, maka fasta'idh billah, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang selamat dari gangguan syaitan. Kata beliau, tabahul Ibnu Ar'arah, Muhammad bin Ar'arah an Syu'bah, wa qala Gundar an Syu'bah idza ata al-khala. Tadi kalau riwayat Adam an Syu'bah idza dakhala, jadi idza ata, jika datang ke khala, tempat buang air. Wa qala Musa an Hammad, dan berkata Musa Ibnu Salam an Hammad, Hammadnya sini Hammad ibn Salamah, idza dakhala, seperti riwayat Adam. Wa qala Sa'id ibn Zaid hadatsa ibn Aziz idza arada an yadkhul. Dan kalau riwayat Sa'id ibn Zaid, saudaranya Hammad ibn Zaid dari Abdul Aziz ibn Suhaib, idza arada an yadkhul. Riwayat yang terakhir memperjelas makna idza dakhala, ay idza arada an yadkhul. Jika seorang hendak masuk ke tempat buang air, ini adzkar yang hendaknya selalu dijaga oleh kita dan kita ajarkan kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, sejak putra kita kecil, agar keluarga kita selalu terjaga dari gangguan syaitan. Karena banyak terjadi, terutama anak-anak kecil, terlebih lagi anak-anak perempuan, diganggu oleh syaitan, dimasuki syaitan. Dan di antara tempat yang rawan seorang terkena syaitan, dirasuki syaitan, itu adalah al-hammam. Al-hammam, tempat buang air, tempat buang air. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita berdoa, mengucapkan basmalah dan yang lainnya, dan ditambah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Siapa di belakangnya? Ishak. Ishak, kalau Ishak mau masuk ke kamar kecil, bagaimana doanya Ishak? Bagaimana doa masuk ke WC atau kamar kecil? Angkat suaranya. Ahsanta. Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Kita membasmalah, bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min khubthi wal khaba'ith. Kita cukupkan, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.